طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini, pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain yang ikut juga gabung, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel atau Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u Ad-Dawa. Kita masih sedang berbicara tentang dampak buruk dari dosa dan maksiat. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa salah satu di antara dosa, dampak dari dosa itu adalah ditawannya seorang hamba oleh setan laknatullahi alaih. Jiwanya itu dibelenggu, dikuasai, dikendalikan oleh setan. Sekarang kita lanjut dengan poin berikutnya yang tidak kalah mengerikannya. Al-ma'asi sababun fi suqutil jah wal manzilah indallahi wa inda khalqih. Kemaksiatan menjadi penyebab jatuhnya kemuliaan dan kedudukan seorang hamba, baik di sisi Allah ataupun dalam pandangan sesama makhluknya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha suqutul jahi wal manzilah wal karamah indallahi wa inda khalqih. Di antara dampak buruk atau sanksi dari dosa dan kemaksiatan adalah jatuhnya kedudukan, kemuliaan, harga diri seorang hamba di sisi Allah ataupun di sisi makhluknya. Karena apa? Fa inna akramal khalqi indallahi atqahum wa aqrabahum minhu manzilatan atwa'uhum lahu. Karena orang atau makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah makhluk yang paling bertakwa. Orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling taat. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Dan manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Allah adalah yang paling taat. Wa ala qadri ta'atil abdi lahu takunu manzilatahu indah. Maka kadar ketaatan seorang hamba menentukan kadar kemuliaan hamba tersebut di sisi Allah. Jadi mulia tidaknya seseorang, dekat atau jauhnya kedudukan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh nilai ketakwaan. Sedangkan takwa maknanya adalah menjaga diri dari dosa dan maksiat. Menjaga diri dari pelanggaran terhadap larangan Allah. Menjaga diri dari mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu takwa. Takwa itu imtithalu awamirih wajtinabu nawahih, melaksanakan seluruh perintah Allah, melanggar seluruh menjauhi seluruh larangannya. Makin jauh dari dosa dan maksiat, makin takwa, makin mulia dia. Makin hebat pelaksanaan perintah Allah Azza wa Jalla, makin tinggi kedudukannya, makin mulia dia, makin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, fa'idha asahu wa khalafa amrahu, saqata min aynaih. Kalau dia maksiat kepada Allah, menyelisihi perintahnya, melanggar larangannya, jatuhlah kedudukan dia, kemuliaan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka yang tadinya dicintai menjadi dibenci. Yang tadinya disayangi menjadi dimurkai. Yang tadinya dimuliakan menjadi dihinakan. Kalau sudah dihinakan oleh Allah, enggak akan ada orang yang memuliakan dia. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Kalau orang itu sudah jatuh kedudukannya di mata Allah, jatuh pula kedudukannya di mata makhluk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha idha ahabba amdan da'a Jibril. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Lalu Allah berkata, inni uhibbu fulanan fa'ahibbuh. Aku sudah mencintai si fulan itu. Cintai pula si fulan olehmu. Aku sudah memuliakan si fulan, muliakan si fulan olehmu. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai si fulan. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Jibril lalu mengumumkan hal ini di hadapan para malaikat yang ada di langit. Dia berseru, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Allah sesungguhnya telah mencintai si fulan. Cintai pula si fulan olehmu. Fa'ahabbuh. Lalu mereka pun mencintai si fulan tersebut. Sampai si fulan ini diterima oleh seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Ini efek dari kecintaan Allah kepada si hamba, dan itu diakibatkan karena ketakwaannya. Akhirnya dia dimuliakan oleh Allah, oleh para malaikatnya, dan oleh seluruh makhluk penghuni bumi. Dan itu sekali lagi Allah mencintai, memuliakan karena ketaatan orang itu. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ya Allah, engkau memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki untuk dimuliakan. Engkau menghinakan orang yang engkau sukai untuk dihinakan. Dalam doa kunut witir, kita berdoa, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau cintai, ya Allah. Dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi, orang yang engkau benci. Dan karena keadilan Allah Azza wa Jalla, mustahil orang yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh menjauhi dosa dan maksiat oleh Allah lalu dihinakan, enggak mungkin, itu enggak adil. Jangankan Allah atau manusia aja ada memiliki sifat adil walaupun tidak sempurna. Seorang bos di sebuah instansi, baik pemerintahan ataupun umpamanya swasta, akan melihat loyalitas, komitmen, dan kinerja bawahannya. Kalau ada bawahan yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, rajin, tidak pernah telat, tidak pernah mengabaikan tugasnya, bahkan tugas untuk besok selesai sekarang. Dengan kualitas yang bagus, memuaskan siapa? Memuaskan bosnya, apalagi owner perusahaannya. Kerjasama dia dengan timnya, dengan anak buahnya, dengan temannya, dengan atasannya bagus. Apa yang dilakukan oleh si bos, orang itu akan diberi posisi, jabatan, promosi, dinaikkan. Dinaikkan jabatannya, posisinya, naik gajinya, naik fasilitasnya. Terus begitu, semakin berprestasi, semakin dinaikkan dia. Sebaliknya, kalau umpamanya ada karyawannya, anak buahnya yang kalau datang telat, jam 8 harus sudah di kantor, jam 10 baru nongol, absen. Kerjanya apa? Buka laptop, buka komputer, cuma browsing, cuma baca berita, cuma nyetel YouTube, cuma main game. Termonitor oleh CCTV umpamanya. Pekerjaannya gak beres, numpuk, dibiarkan. Harusnya jam 4 atau jam 5 pulang, ini asar pulang gitunya. Tidak amanah, tidak bertanggung jawab. Mungkin enggak orang ini naik posisinya? Enggak. Kepada kawan-kawannya enggak akur. Dengan kawan-kawannya banyak berantemnya. Menghambat kinerja perusahaan. Mengapa kinerja karyawan-karyawan lain di perusahaan tersebut. Bagaimana tindakan bos kepada orang seperti ini? Mandek itu, bisa diturunkan jabatannya, turunkan gaji, turunkan fasilitas, bisa-bisa dipecat. Itu orang loh. Orang punya sifat adil memperlakukan bawahan. Ini Allah apalagi yang maha adil. Yang keadilannya sempurna. Allah punya rules. Punya aturan. Allah punya syariat. Siapa yang loyal kepada aturannya, kepada syariat, melaksanakan dengan sungguh-sungguh, perintahnya dilaksanakan, kemudian larangan-larangannya dijauhi. Allah akan angkat kemuliaan orang itu. Kedudukannya, kemuliaannya, kecintaan Allah kepada mereka, Allah akan tumpahkan. Lalu Allah pun akan mengkondisikan hati makhluk lainnya untuk mencintai dia juga. Itulah sifat adil Allah dalam memperlakukan hamba-hambanya. Oleh karena itulah maka siapa orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, menyelisihi perintahnya, mengabaikan semua yang diinstruksikannya, melanggar apa yang dilarangnya, maka Allah Azza wa Jalla akan turunkan kemuliaannya. Akan Allah rendahkan, akan Allah hinakan. Kalau sudah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka makhluk yang lain pun turut menghinakannya pula. Turut merendahkannya pula. Dan apa yang terjadi setelah itu, tak akan ada kehormatan, kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan kepada orang seperti itu. Yang ada adalah keresahan, kegelisahan, ketidaktenangan. Coba bagaimana kalau umpamanya seorang karyawan di perusahaan tidak disiplin? Korupsi waktu, korupsi barang, korupsi uang dihukum oleh bosnya. Apa yang terjadi? Dia tidak akan merasa betah di sana. Sumpek, orang-orang kelihatan menatap dia dengan tatapan yang nyinyir, yang sentimen, yang tidak suka. Ketemu umpamanya teman sejawatnya yang apa namanya, yang mengetahui kekeliruannya, kesalahannya, penyimpangannya, dia malu tertunduk. Apalagi kalau ketemu atasannya, apalagi kalau ketemu bosnya, nggak serasa, nggak punya rasa harga diri, nggak punya kehormatan. Resah, gelisah, ya, sumpek, risau, galau, sedih, nggak tenang, nggak nyaman. Itu adalah dampak dari kesalahan, dampak dari dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itulah maka tak disangkal lagi kenikmatan, kebahagiaan salah satunya bersumber dari kondisi kejiwaan, kondisi psikis. Ketika jiwa kita tenang dan tentram, ketika jiwa kita merasa dicintai, dihormati oleh orang lain, ketika itu kita akan berbahagia. Apalagi yang mencintai, yang memuliakanlah raja di raja, Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi ay yurfa'a lahu bainal 'alamin dzikruhu wa yu'la lahu qadruhu wa li hadza khassa anbiya'ahu wa rusulahu min dzalik bima laisa li ghairihim. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah diangkatnya nama baik orang itu di hadapan seluruh makhluk, ditinggikan derajat kemuliaannya. Oleh karena itu Allah menghususkan para nabinya, para rasulnya dalam hal tersebut yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain. Di kalangan manusia muslim yang paling dimuliakan oleh semua kalanganlah para nabinya, para rasulnya. Ada yang lebay juga, ada yang berlebih-lebihan dalam mengkultuskan, memuliakan para nabi sampai ada yang menyembahnya. Ada yang mempertuhankannya seperti umpai Uzair, seperti Nabi Isa, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada yang menyembahnya. Itu karena kemuliaannya. Nah, oleh karena itulah maka Allah berfirman di dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya surah Sad 45 dan 46 Allah menyatakan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bikhalisatin dzikraddar. Kata Allah Azza wa Jalla, ceritakan olehmu tentang hamba-hamba kami yang soleh, yaitu Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ulil aidi wal absar, orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan dan ilmu. Orang-orang yang taat, ibadah, kebaikan, amal soleh. Inna akhlasnahum bikhalisatin dzikraddar. Kami memberikan kekhususan kepada mereka. Dengan kekhususan yang tidak Allah berikan kepada orang lain, yaitu dzikraddar. Sebutan yang baik di negeri ini. Semua nabi, semua rasul selalu disebut namanya dalam konteks memujinya, menjadikannya sebagai contoh. Lalu diiringi dengan doa alaihi salam, alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Makna dari ayat ini, khasasnahum bi khasisatin wa hiya dzikrul jamil alladhi yudhkaru nabihi fi hadhihi dar. Maknanya kami berikan kekhususan kepada mereka dengan kekhususan yang spesial, yaitu penyebutan yang indah. Mereka disebut dengan sebutan yang indah, dengan pujian, dengan sanjungan di negeri ini, di dunia ini, dalam kehidupan ini. Dan inilah yang disebut dengan lisanus sidqin, lisan yang baik, yang benar, yang diminta oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam doanya ketika beliau berdoa, waj'alni lisana sidqin fil akharin. Jadikan untukku lisan sidqin. Lisan yang benar, yang jujur. Maksudnya pujian dalam diri orang lain. Maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaannya dengan mengatakan, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Itu dalam surah Maryam ayat yang ke-50. Kami berikan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan bagi mereka lisan sidqin, lisan yang baik. Alian berupa apa? Pujian yang tinggi, sanjungan dari lisan orang lain kepada mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dinyatakan wa rafa'na laka dzikrak dalam surah Al-Insyirah. Warafa'na laka dzikrak, telah kami angkat namamu bagi dirimu. Dipuji, disanjung. Karena apa? Karena ketaatan, karena ketakwaan. Makin taat, makin takwa, makin tinggi nama, pujian, sanjungan orang itu. Baik dari Allah ataupun dari sama makhluk. Allah Azza wa Jalla memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat. Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pujian Allah tuh. Engkau ini hai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka kalau ketaatan, ketakwaan menyebabkan orang itu diangkat, dimuliakan kedudukannya di mata Allah ataupun di mata manusia, maka sebaliknya dosa dan maksiat sebagai lawan dari ketakwaan, lawan dari ketaatan akan menyebabkan orang itu diapakan? Dihinakan, direndahkan. Lanjutan hadis yang tadi, innallaha idza abghadha 'abdan da'a Jibril. Kalau Allah membenci seorang hamba, membenci ini, Allah akan memanggil Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, benci pula si fulan olehmu. Maka malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Lalu malaikat Jibril pun berkata kepada malaikat penghuni langit dan bumi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci si fulan, benci pula si fulan oleh kalian. Akhirnya para malaikat pun membenci pula si fulan. Akhirnya si fulan tersebut menjadi orang yang tidak diterima oleh semua kalangan di muka bumi. Direndahkan dan dihinakan. Apa yang terjadi? Yang terjadi orang itu pun menganggap dirinya hina dan rendah. Betapa banyaknya orang yang merasa dirinya banyak dosa dan kesalahan, ahli maksiat, gak punya muka untuk berjumpa dengan orang yang dianggapnya soleh. Seperti para da'i, para ustadz, para kiai, para ajengan, rata-rata kan dianggapnya soleh oleh orang awam. Makanya banyak orang yang tidak berani. Saya ingin jumpa tapi belum berani. Malu, gak punya muka, merasa rendah diri, merasa minder, dan seterusnya. Ada yang seperti itu? Ada. Padahal ya belum tentu. Sang kiai, sang ustadz, sang dai itu lebih soleh daripada mustaminya, daripada muridnya. Emang ada kiai-kiai, ustad-ustad dan dai-dai yang durhaka? Ada. Disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadisnya, walaupun mereka ini memiliki peran besar dalam pembinaan umat. Salah satunya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-dina bi rajulin fajir." Tuh. Allah ini akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki durhaka. Rajulin fajir. Laki-laki durhaka, siapa laki-laki durhaka itu? Apakah tukang mabok, tukang judi, tukang zina, maling kayak begitu akan menjadi pembela Islam lalu Islam kuat? Bukan. Tapi yang dimaksud laki-laki fajir ini ulama, kiai, ajengan, ustadz, da'i, mubalig, berilmu, menyebarkan agama. Tapi fajir, tapi durhaka. Apa kedurhakannya? Yang paling utama kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, karena ketidakikhlasan di dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama ini. Ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada takabur, ada niat-niat duniawi. Itu dosa bukan? Bukan dosa lagi, durhaka. Kecil apa besar dosanya? Besar. Riya atau tidak ikhlas itu dosanya besar. Bukan sekedar tidak akan peroleh pahala dari Allah, tapi juga diazab oleh Allah. Setiap orang yang beribadah atas dasar riya, sum'ah, ujub, takabur untuk kepentingan dunia, dia durhaka. Termasuk ibadah tersebut adalah apa? Dakwah. Durhaka dia. Kalau durhaka otomatis tidak soleh, ya enggak? Ada. Tidak semua. Oh, wow. Kiai, ustadz, yang soleh banyak. Yang tidak soleh alias salah banyak juga. Apalagi orang awamnya. Nah, kemuliaan ilmu dan amal menyebabkan orang itu mulia. Sampai orang yang berdosa pun tidak punya muka untuk berjumpa. Dia merasa hina menurut pandangan dirinya sendiri. Oleh karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fattiba'ur rusul lahum nasibun min dzalik bihasbi mirathihim min ta'atihim wa mutaba'atihim." Wa kullu man khalafahum fatahu min dhalik bihasbi mukhalafatihim wa maksiatihim. Seluruh pengikut para rasul, para nabi memiliki bagian dari kemuliaan sesuai dengan kadar ketaatan mutaba'ah yang mereka warisi. Ilmu yang mereka terima dari para nabi dan para rasul, lalu diamalkan, ditaati, diikuti, itu akan menyebabkan dia memperoleh bagian kemuliaan. Dari kemuliaan yang telah Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, makin banyak ilmu yang mereka ambil dari para nabi, para rasul, makin banyak mereka taat, mengikuti, makin banyak kemuliaan yang akan mereka peroleh dari Allah Azza wa Jalla. Al-ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Para ulama itu ahli waris para nabi. Ahli waris itu yang menerima warisan. Para nabi adalah pewaris. Pewaris itu yang memberi warisan. Ingat dalam menerjemahkan hadis ini jangan terbalik. Ulama adalah pewaris para nabi. Salah. Kalau pewaris berarti yang memberi warisan dong kepada para nabi. yang memberi warisan pewaris, yang menerima warisan ahli waris. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu ahli waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wal dirhama. Sedangkan para nabi, para rasul tidak memberi warisan berupa dinar atau dirham. Tidak mewariskan uang, rupiah, dolar, real, dan yang sejenisnya. Enggak. Wa innama warathul ilma. Mereka hanya mewariskan ilmu. Dan amal dari ilmu itu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Siapa orang yang sudah mengambil warisan para nabi tersebut? Ilmunya dan amalnya berarti dia sudah memperoleh bagian yang banyak dari kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul tersebut. Sebaliknya, wa kullu man khalafahum, setiap orang yang menyelisihi para nabi, ilmunya dicuekkan, diabaikan, tidak dipelajari. Al-Quran dan As-Sunnah. Perintah-perintahnya, contoh-contoh yang baiknya dilalaikan juga ditinggalkan. Malah apa yang dilanggar, dilarang. Malah apa yang dilarang, dilanggar. Yang diharamkan malah dilakukan. Fatahu min dhalik bihasbi mukhalafatihim wa ma'siyatihim. Dia orang tersebut akan luput dari dirinya kemuliaan sesuai dengan kadar penyimpangannya dan kemaksiatannya. Makin menyimpang jauh, makin maksiat, makin jauh dari kemuliaan. Kalau makin jauh dari kemuliaan, ya jelas makin dekat kepada kehinaan. Makin hina dia. Dari sinilah kita memahami bahwa dosa dan maksiat menyebabkan kehinaan yang akan dialami oleh si hamba. Hina dalam pandangan Allah, hina dalam pandangan sama manusia, bahkan hina dalam pandangan dirinya sendiri. Aduh, saya merasa hina sampai minder, sampai untuk beribadah, berdoa juga kepada Allah, gak percaya diri. Mau ke masjid malu, aduh banyak dosa. Mau hadir di pengajian, aduh malu, saya mah ahli maksiat. Mau ketemu orang-orang yang dianggapnya ahli ibadah, alah saya mah minder. Mau berdoa kepada Allah, menadahkan tangannya, meminta kepada Allah, enggak percaya diri. Apa Allah akan mendengar jeritan saya? Apa Allah akan mengabulkan doa dan permintaan saya? Tidak percaya diri, akhirnya tidak berdoa. Karena meyakini doanya tidak dikabul. Merasa dirinya hina. Itu akibat dari dosa. Walaupun ini salah, ini keliru. Sebesar apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka jangan menghalangi kita untuk berdoa, untuk beribadah, untuk sholat ke masjid, untuk berjumpa orang-orang soleh, untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Nggak boleh itu semua rasa minder tadi, merasa hina tadi akibat dosa dan maksiat menghalangi dari semuanya itu. Bahkan harus semakin mendorong diri, memotivasi diri. Duh, saya banyak dosa dan maksiat, makanya mau minta ampunanlah kepada Allah. Sebab tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya selain Allah SWT. Akhirnya lebih sering dia berdoa. Dan isi doanya lebih banyak tobat, lebih banyak istighfar, lebih banyak minta ampun, dan lebih banyak minta dihapuskannya dosa. Lebih banyak minta diselamatkan dari azab kubur dan azab neraka. Karena dia yakin dosa dan maksiatnya itu akan mengundang murka Allah, azab kubur, azab di neraka, laknat dan seterusnya. Minta kepada Allah SWT. Jangankan kepada Allah atau orang, kepada manusia di dunia berbuat salah sering minta ampun. Coba tuh copet, sudah nyopet ketahuan, kemudian umpamanya dihakimi masa, ampun minta selamat, kan gitu ya. Demikian juga yang lebih dari copet, umpamanya maling, umpamanya jamret, penodong, umpamanya perampok, ketahuan, ketangkap, dihajar, ampun minta ampun. agar selamat dari murka dan azab. Itu ke orang berani meminta ampunan atas dosa dan kesalahannya. Apalagi kepada Allah yang Ghafurur Rahim. Jangan terhalang oleh dosa untuk minta ampunan, untuk berdoa kepada Allah SWT. Untuk ruku dan sujud, agar dosa ini dihapus, agar kesalahannya ini diampuni oleh Allah SWT. Tapi karena kekeliruan dalam memahami syariat, terutama sifat-sifat Allah SWT. Karena kebodohan, karena hawa nafsu, karena bisikan setan, orang yang banyak melakukan dosa minder sehingga tidak percaya diri berdoa kepada Allah, akhirnya tidak berdoa. Malu ke masjid, akhirnya tidak ke masjid. Malu untuk hadir ke majlis taklim, akhirnya tidak mau hadir. Malu bergaul dengan ahli ibadah, orang-orang soleh dan berilmu, akhirnya tidak mau gaul dengan mereka, gaulnya dengan sesama penjahat. Dengan sama ahli maksiat. Malu untuk bertanya kepada da'i, kepada ustadz, kepada kiai, akhirnya tidak mau bertanya. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan ini efek buruk dari dosa dan maksiat. Oleh karena itu, raih kemuliaan dengan ketaatan. Hindarkan kehinaan, kerendahan dengan cara menjauhi dosa dan maksiat. Raih kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah dan dalam pandangan sama makhluk dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah penjelasan kita tentang salah satu dampak buruk dari dosa dan maksiat, yaitu bahwa dosa dan maksiat menjadi penyebab jatuhnya kemuliaan seorang hamba baik di mata Allah ataupun dalam pandangan sesama makhluk, bahkan dalam pandangan dirinya sendiri, ya. Cukup penjelasan kita sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Ya, syukran Ustaz atas pembahasan kitab Ad-Dawa-Dawa ini dalam kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi para pendengar juga pemirsa bisa bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi dan nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Sekali lagi kami sampaikan kepada para penonton juga kepada pemirsa dan juga para pendengar bisa bertanya jawab dengan Al-Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mulyono ya? Siap. Silakan Pak Mul. Siap. Ustaz, saya mau tanya, yaitu orang bermaksiat akan kehilangan kemuliaan dari Allah dan kehinaan dari Allah. Tapi sekarang itu banyak orang yang bertakwa yang mengerti dalam bidang agama, tapi banyak melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan seorang pejabat ibaratnya sipulan itu, tapi masih melaksanakan apa yang dikatakan itu melanggar dari ininya, melanggar dari tanggung jawabnya. Bagaimana itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, Margahayu Raya, ya, barakallahu fiik. Iya, kalau orang awam melanggar larangan, mengabaikan perintah, dosa. Itu dosa besar. Kalau orang berilmu, kiai, ulama, da'i, ustad, melanggar larangan, mengabaikan perintah, dosanya lebih besar daripada orang awam. dan banyak teguran dalam ayat, dalam hadis yang sahih serta ancaman kepada orang yang berilmu, tapi amalnya tidak sejalan dengan ilmunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab." Afala taqilun? Apakah kamu mau menyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu baca kitab. Afala taqilun? Di mana akalmu tuh? Kamu enggak mikir tuh. Dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3 Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan indallah. Sungguh besar kebencian, kemurkaan di sisi Allah kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Jadi orang yang tidak sejalan antara ilmu dan amal ditegur keras oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, nanti di hari kiamat di neraka ada orang yang berlari-lari, berputar-berputar, berkeliling-keliling sambil ususnya terburai. Ususnya itu perutnya belah, terburai ususnya, dia muter-muter. Ditonton oleh semua ahli neraka. Dan orang ini ma'ruf, masyhur. Orang ini beken, populer. Di tengah manusia sebagai orang yang baik, ustaz, da'i, kiai yang selalu berdakwah mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran. Orang ini kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria. Sebagai orang baik, sebagai orang berilmu, sebagai da'i yang selalu berdakwah dalam kehidupannya. Tapi masuk ke dalam neraka. Dalam keadaan usus terburai. Berlari-lari. Waliyadzubillah. Lalu orang-orang berkata, "Ya fulan ma sya'nuk. Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu di dunia kamu orang yang suka memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Tukang amar ma'ruf nahi munkar, tukang dakwah, tukang ceramah, tukang menasihati orang lain. Tapi kenapa ke neraka dalam keadaan sangat-sangat mengenaskan seperti itu? Penghuni neraka lain tidak seperti itu. Dia menjawab, "Bala, ya. Kuntu nahaituku, kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahaitukum anil munkar wa ati." Kata orang ini, "Ya benar. Dulu aku suka memerintahkan kalian kepada kebaikan. Tapi aku sendiri tidak melakukannya. Tidak melakukan kebaikan itu. Dan dulu aku melarang kalian dari kemungkaran. Tapi aku sendiri masih melakukan kemungkaran tersebut." Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita, ustadz-ustadz kita dari kondisi seperti ini. Menganugerahkan hidayah dan taufik. Agar bisa selaras antara ucapan dan amalan, antara yang didakwahkan dengan yang diamalkan, ya. Jadi demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami silakan bagi yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Silakan yang lainnya. Ya, pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz ada dari Ibu Lina. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau nanya kalau jawaban sholat duha atau mengaji atau melaksanakan amalan sunnah di jam kerja boleh tidak ya? Nuhun. Iya, boleh enggak ketika jam kerja kita melakukan amalan sunnah baik duha, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya? Tidak boleh. Karena kata orang Sunda, dia morojula ngalepaskeun pesing, cul dog-dog tinggal igel. Dia memburu yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Pada jam kerja, dia punya kewajiban yaitu bekerja sesuai dengan kontrak yang telah dia buat. Dia umpamanya ya, waktu bekerja sudah nandatangani kontrak. Digaji sekian, fasilitas demikian, demikian, demikian, dan jam kerjanya sekian, pekerjaannya anu. Jam 8 masuk, jam 4 keluar. Ketika di jam kerja harus mengerjakan ini, itu wajib bagi dia. Nah, lalu dia tidak melaksanakan kewajiban, lalu mengambil amalan yang sunnah. Berupa apa? Berupa sholat duha. Berupa baca Al-Quran. Berupa baca buku. Itu sehukumnya semuanya sunnah. Yang wajibnya sebagai pekerjanya ditinggalkan. Maka tidak boleh. Itu hukum asal. Tidak boleh melakukan sholat sunnah di jam-jam kerja yang harus dia bekerja di sana. Seorang guru umpamanya lagi ngajar jam segini, murid-muridnya ada. Murid-murid nih, kerjakan ini soal nih, truk bapak mau sholat duha dulu. Nggak boleh. Karena wajib bagi dia berada di kelas untuk mengajar. Tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk mengejar hal yang sifatnya atau hukumnya sunnah. Itu hukum asal. Nah sekarang pertanyaan bagaimana kalau tidak ada pekerjaan? Nganggur gitu ya, manyun, ngalamun, duduk di sana, tidak ada pekerjaan. Prinsip apa yang harus selesai, apa yang bisa dikerjakan besok, dia kerjakan sekarang. Sudah, untuk besok, pekerjaan besok juga sudah beres, sekarang sudah. Tidak ada lagi pekerjaan. Sudah rapi, segala macam. Nganggur gitu. Boleh enggak baca Al-Quran? Boleh enggak sholat duha? Boleh enggak baca buku yang bermanfaat seperti buku-buku tauhid, buku fiqih? Nah, kalau demikian maka lapor ke bosnya, ke atasannya. Dia bilang, Pak, saya sudah pekerjaan sudah beres. Untuk pekerjaan besok sudah selesai. Saya selesaikan sekarang. Enggak ada lagi itu. Saya nganggur. Di ruangan saya selesai ngantuk. Enggak ada lagi yang harus dikerjakan. Boleh enggak saya sholat duha? Boleh enggak saya baca Al-Quran? Boleh enggak saya baca buku? Kata bosnya, oh enggak, ini nih kerjakan yang lain. Ada umpamanya, atau bantu tuh si Anu lagi kebingungan. Mungkin ada begitu. Ini bukan tugasmu, bukan tanggung jawabmu, tapi si Anu lagi kelimpungan, bantu tuh. Jangan sampai, itu bukan tugas saya Pak. Jangan. Karena apa? Tersendatnya dia bisa mengganggu kinerja secara keseluruhan. Mengganggu umpamanya kelancaran dari tugas semua bidang di perusahaan tersebut. Dengan dibantu dilancarkan. Mungkin nanti ada bonus. Ada reward untuk itu. Ya. Seperti itu. Jadi lebih baik kalau umpamanya pekerjaan semua sudah beres. Lirik yang lain. Ada gak yang perlu saya bantu? Ingat. Manajemen syar'i berlakukan juga di dalam manajemen perusahaan, baik swasta ataupun negeri. Bagaimana manajemen syar'i? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Siapa orang yang membantu orang lain, Allah akan bantu. Siapa orang yang meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan beban dia. Siapa orang yang mengangkat kesusahan orang lain, Allah akan angkat kesusahan dia, dunia dan akhirat. Itu tuh. Bantu orang lain, jangan egois. Itu mah tugas dia, mau pusing, mau puyeng, mau beres, mau tidak, sebodoh amat. Yang penting saya selesai. Itu orang egois. Bidang dia maju, yang lain tersendat. Akhirnya kinerja secara menyeluruh dari perusahaan itu menjadi tersendat juga. Efeknya ke dia-dia juga nantinya. Bantu yang lain. Allah gak akan sia-siakan. Si bos nanti melihat ini orang, pekerjaan dia rapih, beres sebelum waktunya, terus dia bantu yang lain, pasti akan ada reward untuk dia. Jadi daripada mengamalkan amalan sunnah yang tidak ada hukum kaitannya dengan tugas dia di perusahaan itu, walaupun itu khidmat kepada Allah, lebih baik bantu rekan yang lain yang belum beres pekerjaannya. Kalau tuh semuanya beres, ya bilang saja ke bos, semua sudah beres, semua kawan-kawan saya sudah saya bantu, masih luang waktunya. Boleh saya baca Al-Quran, boleh saya ke masjid sebentar, sholat duha. Terlebih kalau orang itu tanggung jawabnya, tugasnya itu berkaitan dengan pelayanan kepada pihak lain. Beres, gak ada orang, gak ada apa, sholat duha. Lagi sholat duha datang orang. Lagi sholat duha datang telepon. Lagi sholat duha ada ini ada itu, terabaikan ya. Itu susah diprediksi ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Kami syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ita di Cimahi, Pak. Siapa? Ita di Cimahi. Ita di Cimahi. Silakan. Ya. Jadi akhir Januari lalu itu kan saya melihat satpam di kompleks saya ini menutup jalan akses jalan-jalan kecil yang di portal, yang dililit kawat peduli, yang ditutup pakai kayu berpaku begitu, Pak. Itu saya tanya kepada satpamnya kenapa? Karena di dalam kompleks itu sudah 20 orang yang kena COVID dan analisis saya juga sudah sekitar 3 atau 4 orang yang meninggal. Dan Pak RW-nya itu sudah ditegur oleh wali kota begitu, Pak, saking banyaknya di dalam sini kan banyak yang dinas di Jakarta gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini kalau saya dengar pengumuman kematian dari komplek apa RW-RW sebelah di sekeliling RW saya ini, juga dalam satu hari itu pengumuman kematian itu sampai 3-4 orang gitu, Pak, dalam sehari itu. Sebelum pandemi itu tidak pernah terjadi seperti itu, begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana, Pak, sebenarnya sikap yang benar dari Pak RW, apakah harus memberitahukan secara gamblang kepada warga tentang siapa saja yang sudah kena COVID. Soalnya di WA RW dan WA RT itu tidak ada, Pak, beritanya itu. Jadi kami membaca situasi ya, dilihat dari buka tutup jalan yang di Palang, yang di Kawat Peduri begitu. Jadi kan kami tidak waspada gitu, Pak. Sedangkan Jumatan di sini tuh sampai pekan kemarin ya masih berlangsung biasa saja begitu loh, Pak. Saya kurang tahu apakah protokol kesehatannya sangat ketat atau bagaimana, tapi ini warga yang rumahnya di depan RW di depan masjid itu sudah ada berapa yang kena COVID juga, dan itu guru ngaji di situ satu keluarga juga sekarang sedang isolasi mandiri dan suaminya dirawat di Dustira gitu, Pak. Jadi pertanyaan saya, sikap yang benar dari Pak RW itu sebagai pemimpin suatu wilayah itu sebenarnya harus terus terang kepada warga lewat WRT dan WRW supaya waspada dan saling menjaga. Tapi itu kan sambil menebar ketakutan juga mungkin ya. Atau diam-diam saja, pura-pura. Iya, Ibu Ita di Cimahi, barakallahu fik. Terputus, tapi pertanyaannya sudah masuk ya kayaknya ya. Sudah tersampaikan. Tip. Ini tidak hanya terjadi di daerah Bu Ita saja, tapi mungkin di banyak daerah. Disebabkan karena penyebaran COVID-19 dengan varian baru ini luar biasa, dahsyatnya. Rumah sakit penuh. oleh pasien COVID, belum pasien selain COVID. Sampai lorong-lorong, gang-gang, halaman-halaman rumah sakit penuh dengan tenda-tenda darurat. Dengan tempat tidur pasien apa namanya? Blangkar apa? Kayak begitu, yang darurat yang diadakan mendadak, ya. Padahal itu COVID. Yang kesana tidak mungkin sendiri, mungkin dengan keluarga, akhirnya keluarganya juga yang mengantarnya terkena. Pasien yang non-COVID akhirnya bisa terkena COVID. Bahkan tenaga medis pun begitu. Banyak dokter dan perawat yang juga terkena. Mereka juga stres. Tenaga berkurang. Pasien nambah, fasilitas juga terbatas. Dengan adanya COVID, kebutuhan akan oksigen luar biasa meledak, meningkat. Sampai tidak terpenuhi. Sampai berita yang terbaru kita mendengar di sebuah rumah sakit, puluhan orang meninggal karena kurangnya pasokan apa oksigen. Itu penyebab hissinya. Ya penyebab utamanya ajal memang sudah tiba. Tapi, ada tapinya, ya, ikhtiar, usaha, perjuangan tetap harus kita lakukan. Ajal memang sudah ditentukan. Kalau orang sakit kita bawa ke rumah sakit bukan untuk memperpanjang umur, bukan untuk menghindarkan kematian, bukan sama sekali. Tapi untuk membuat si pasien yang terkena penyakit itu lebih nyaman di tengah sakitnya. Tertangani secara medis, secara psikis juga lebih tenang. Bukan agar panjang umur, bukan agar terhindar dari kematian. Dan itulah yang diperintahkan oleh syariat. Nabi SAW menyatakan, tadawau fa'inna likulli da'in dawa. Berobat kalian kalau sakit. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Nabi SAW memerintahkan. Berobat itu tidak bertolak belakang dengan sikap tawakal. Nah, termasuk COVID ini takdir Allah bukan? Iya, takdir Allah. Apapun penyebabnya. Bagi orang mukmin ini ujian. Bagi orang durhaka ini azab. Ya, apapun penyebabnya ini takdir Allah SWT. Iya. Tapi wajib kita ikhtiar untuk menghindarinya. Agar kita tidak terpapar, menerapkan 4M yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemarin-kemarin 3 sekarang, bukan 4, 5 ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Apalagi 2 lagi ya, yang lainnya ya. Dan seterusnya pokoknya malah ya. Itu ikhtiar yang termasuk bagian dari tawak. Jangan salah kaprah dalam mendapatkan tawakal. Kita tawakal kepada Allah, yuklah. Walaupun ada COVID di sini, ada virus, tawakal saja kepada Allah, tidak akan kena. Enggak, itu salah, keliru. Harus ada usaha ikhtiar untuk menghindari. Allah menyatakan, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Firra minal mazdum, firraraka minal asad. Lari kamu, jauhi kamu wabah. Sebagaimana kamu menjauhi apa? Menjauhi singa. Lari, menghindari dari singa. Gitu ya. Jangan, kata Nabi SAW, campurkan unta yang sehat dengan unta yang sakit. Nanti akan terkena. Itu unta loh. Ini apalagi orang. Ya. Nah, dengan meledaknya kasus COVID-19 di semua tempat, termasuk di kita, maka ada langkah real nyata. Nah, pemerintah sekarang menetapkan istilah baru pengganti PSBB, namanya PPKN. PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. PPKM. Kalau di Sunda ada yang memelesetkan PPKM tapi HPKN pemajikan kami toha. Susah diterjemahkannya. Jadi ya itu satu ikhtiar yang tidak bisa dipisahkan dari tawakal, sikap tawakal kita. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar yang real dan nyata. Nah, ikhtiarnya itu salah satunya dengan lockdown. Dengan menutup akses jalan masuk dan jalan keluar. Tapi ada tapinya, tetap bisa masuk keluar. Dan harus, atau kita kan kadang-kadang harus keluar untuk sesuatu yang sifatnya doruri. Nah, ketika masuk keluar dalam keadaan darurat, terapkan 5M tadi. Pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, pakai hand sanitizer, dan seterusnya itu ya. Jadi si pintunya tidak ditutup permanen, dipaku, kemudian apalagi pakai kawat-kawat berduri. Nanti kalau ada orang keluar masuk karena darurat gimana? Ya, bisa tetap dikeluar masuk tapi dijaga secara ketat. Yang tidak berkepentingan di luar penghuni jangan masuk. Pedagang ya, atau pengamen kayak gitu dia dilarang masuk. Nah. Terus termasuk juga PPKM ini berlaku dalam rumah ibadah, masjid atau gereja atau yang lain, termasuk masjid. Jadi adanya anjuran untuk tidak sholat ke masjid bukan anti agama, tapi menerapkan salah satu kaidah dalam beragama. Orang itu kalau ada hujan juga boleh sholat di rumah. Tidak dosa, pahalanya tetap sama dengan pahala sholat di masjid. Padahal hujan ini tidak mengancam nyawa, ya enggak? Ini ada ancaman terhadap nyawa, lebih kuat uzurnya daripada hujan. Sholatlah di rumah, termasuk sholat Jumat, sholatlah di rumah. Kalau di daerah kita sudah masuk zona merah, apalagi zona hitam, terus masjidnya tidak menerapkan prokes yang ketat. Ketat apa rapat safnya, kemudian tidak pakai masker ya, hand sanitizer tidak bisa menolong, apa pengukur suhu tidak bisa menolong, hanya mengecek layak tidaknya. Dan orang yang suhunya normal belum tentu dia sehat, tidak terpapar COVID, kan begitu. Tidak menjamin. Kalau umpamanya di masjid tersebut sudah masuk zona merah apalagi zona hitam, prokes tidak diterapkan, lebih dari 50% isi dari masjid itu umpamanya full sampai di luar-luar, maka kita sebaiknya tidak ke sana. Salatlah di rumah. Dijamin tidak dosa. Ada uzur syar'i yang kuat, melebihi dari kuatnya uzur hujan. Pahala salat di masjid tetap kita dapatkan. Dan aparat yang berwenang karena adanya aturan undang-undang atau pemerintah, apalagi instruksi presiden seperti ini, mestinya tidak diam. Tegur tuh masjid-masjid yang seperti itu, ya. Karena khawatir masjid menjadi tempat potensial penyebaran virus corona ini. Karena salah kaprah dalam menerapkan konsep tawakal tanpa ikhtiar yang nyata. Oleh karena itulah aparat harus tegas. Kalau umpam mendengar masjid pakai speaker begitu, ada solawatan massal, ada pengajian massal, ada yasinan massal. Kita bukan anti solawatannya, bukan anti pengajiannya, bukan anti ibadahnya. Tapi khawatir karena keawaman orang menjadikan itu sebagai penyebab banyaknya orang yang terpapar COVID-19, ya. Bagaimana sikap RW? Ya, sikap RW pertama, dia wajib menerapkan ikhtiar yang maksimal, prokes yang ketat sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. Yang kedua, tetap memberikan apa namanya penyuluhan. Mau menakutkan, mau tidak efeknya, yang penting itu disampaikan. Daripada orang tidak takut, lalai, berani, akhirnya terkena. Ya, sikap menakut-nakutilah sikap yang syar'i selama caranya santun. Apakah syariat ada unsur menakut-nakuti, mengancam? Ya adalah. Karena siapa yang melanggar ini, ancaman neraka, ancamannya azab kubur, ancaman murka dan laknat Allah dan seterusnya. Itu ancaman diperlukan bagi orang-orang tertentu, ya. Nah, apalagi ini bukan bersikap ancaman tapi penjelasan, walaupun memberi efek takut. Takut ini perlu agar orang waspada. Tanpa rasa takut orang berani, bukan berani, nekat, lalai akhirnya, ya. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang terpapar? Umumkan. umumkan bukan aib, bukan menyebarkan aib. Pertama, agar orang mendoakannya. Kedua, agar orang mampu menghindarinya. Oh, si Anu terkena, akhirnya tidak mendekat. Ketiga, agar orang-orang membantunya. Oh, keluarga Anu terkena, pasti gak bisa masak. Pasti gak boleh keluar. Jangan dibiarkan mereka itu peduli amat. Akhirnya keluar, jajan. Beli makanan ke warung. Orang warungnya terpapar. Orang warung terpapar, semua yang belanja sana kena nanti. Itu kalau dibiarkan orang yang terkena COVID, dibiarkan tidak dibantu, mereka lapar. Koordinir dengan RT dan RW setempat. Ini keluarga Anu kena COVID, yuk kita bantu bergiliran. Siapa yang ngantar makan pagi, makan siang, dan makan malam. Siapa yang menyuplai obat-obatan. Ya, tetap komunikasi RT memantau bapak yang terkena COVID. Bagaimana keadaannya sekarang? Tambah parah atau tambah baik atau tetap? Tindakan apa yang dibutuhkan, yang diperlukan? Begitu kerjasama. Jangan biarkan mereka menangani masalahnya sendirian. Akhirnya tetangganya cuek, RT RW cuek. Mereka harus makan, akhirnya keluar. Akhirnya jajan beli ini, beli itu, akhirnya menularkan ke banyak orang, ya. Demikian Bu Ita di Cimahi, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan melalui pesan singkat dari Umu Bagus. Apa penyebab hati kita sulit menerima kebenaran padahal hujah sudah datang kepada kita? Jazakallahu khairan. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan dengan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Umayyudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, "Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Rumah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan kembali dari Arigi di Blitar, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz, ketika sedikit kesal saya pernah berkata untuk tidak akan melakukan sesuatu hal tertentu. Namun jika ternyata saya ingin melakukan hal tersebut, apakah ini dikatakan berdusta atas omongan saya sendiri? Iya, barakallahu fiik, penanya di Blitar tadi, ya. Kalau perkataannya disertai sumpah, demi Allah umpamanya, saya bersumpah demi Allah tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Kalau perbuatan tersebutlah perbuatan yang baik, maka tidak boleh kita bersumpah untuk tidak melakukannya. Langgar sumpah itu. Tapi kalau sumpah dilanggar, dia terkena apa? Terkena dam. Damnya apa ya? Saum 3 hari berturut-turut. Atau kalau enggak, dia harus memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka dengan pakaian yang layak. Karena Nabi SAW menyatakan demikian. Man halafa billah. Siapa orang yang sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, kemudian dia melihat melanggarnya lebih baik daripada melakukannya, langgarlah sumpahnya, bayarlah diatnya. Contoh umpamanya, kita kesal kepada seseorang, lalu kita bersumpah, demi Allah saya tidak akan menegur dia, tidak akan berbicara lagi kepada dia. Berbicara kepada dia baik apa buruk? Baik. Orang harus bertegur sapa, tidak boleh memusuhi. Memusuhinya adalah buruk. Tapi kita sudah bersumpah tidak akan menegurnya. Lalu kita baru menyadari bahwa itu salah. Langgar sumpahnya. Tegurlah dia, sapalah dia, silaturahmilah dengan dia, dan bayar diatnya. Bayar hukuman dari sumpahnya. Beri 10 fakir miskin makanan. Atau saum 3 hari berturut-turut. Ya, itu kalau pakai sumpah. Adapun kalau tidak pakai sumpah, umpamanya saya mada tidak akan datang-datang lagi ke tempat dia, umpamanya. Tidak akan ngomong lagi lah sama dia. Tapi tidak ada sumpah, maka tidak ada dam. Langgar saja omongannya, ya. Perbaiki sikapnya, kemudian berbicaralah dengan orang tersebut. Jadi kalau tanpa sumpah ya sudah langgar saja. Kalau tekad dia untuk tidak melakukan kebaikan, maka langgar. Lakukan kebaikan dan langgar. Kalau disertai dengan sumpah, maka bayar sumpahnya dengan memberi makan 10 fakir miskin atau dengan saum 3 hari berturut-turut. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan kembali dari hamba Allah di Semarang. Ustaz, sebagai admin channel dakwah, kiat-kiat apa yang bisa dilakukan untuk menepis riya dan ujub yang terkadang terselip di dalam hati? Dan bagaimana mengetahui bahwa kita telah terjangkiti riya? Syukran Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana caranya sebagai admin kita terhindar dari riya atau ujub atau yang sejenisnya. Baik. Perdalam tauhid. Perkuat akidah. Permantap iman. Semakin dalam tauhid kita, insyaallah kita akan semakin ikhlas dalam beribadah, dalam beramal soleh. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ini. Jangan lupa minta kepada Allah agar kita diikhlaskan. Banyak-banyaklah berdoa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa saya ketakwaannya. Sucikan jiwa saya, ya Allah. Itu berdoa meminta kepada Allah SWT. Kalau enggak hafal doanya dalam bahasa Arab dari ayat dari hadis, sudah dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa Jawa, kan orang Blitar tadi ya. Bukan orang Semarang, bahasa Semarang, bahasa Jawa. Silakan. Minta agar Allah menjaga hati kita dari riya, dari ujub dan yang sejenisnya. Itu kiat yang kedua, ya. Kiat yang ketiga, kalau bisa coba memakai kunyah. Hindarkan menyebut nama. Hindarkan memajang foto-foto pribadi dan video-video pribadi. Umpamanya kita men-shoot kegiatan kita ketika kita sedang menulis di komputer, di laptop, sedang mengedit, sedang berbicara begitu. Ada film kita di sana, hindarkan. Jangan sampai kata orang Sunda mah goong nabeh maneh. Goong memukul dirinya sendiri agar suaranya kedengaran, dia pukul dirinya sendiri. Dalam peribahasa itu disebut goong nabeh maneh. Artinya dia mengekspos dirinya sendiri agar dikenal sebagai orang baik, sebagai orang yang punya kiprah. Ikhlaslah hanya menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla dalam beramal, ya. Nah, ini yang ketiga, hindarkan yang seperti itu. Keempat, jangan lupa untuk selalu memberi nasihat, untuk meminta nasihat dari orang-orang yang layak untuk dimintai nasihat. Hubungi ustad-ustad terdekat untuk meminta saran, meminta nasihatnya, meminta arahannya. Terus bekerjalah dengan orang-orang ikhwan-ikhwan yang juga soleh, yang apabila kita tergelincir, dia akan mengingatkan kita, akan menegur kita. Ini fungsi dari sahabat, ya. Nah, bagaimana tanda-tanda apabila kita sudah terjangkiti riya? Tandanya adalah apabila ada yang memuji kita suka, like. Dan ketika ada haters, ada yang mencela, menyalahkan, aduh tersinggung, ini orang, brok saja sudah. Pokoknya yang masuk ke channel saya mah hanya yang memuji. Begitu sedikit ada yang miring, ada yang nyinyir, ini diblok. Jangan merasa bangga dengan jempol, dan jangan merasa kecil hati dengan jempol terbalik. Ada yang like, ada yang dislike. Yang dislike, nah itu yang kita perhatikan. Komennya ini. Komen yang berupa kritikan atau celaan, itu yang kita perhatikan. Itu jadi masukan bagi kita untuk memperbaiki diri. Yang memuji, ya, yang memberikan like, sanjungan, abaikan. Karena itu akan menjerumuskan kita, ya. Kalau ikhlas, tidak akan mundur dan tidak akan kecil hati hanya karena ada yang menyalahkan, ada yang mendislike, dan tidak akan bangga hanya karena banyaknya orang yang ngasih dua jempol kepada kita. Wallahu a'lam. Sudah ya, cukup sampai di sini saja. Mungkin masih banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah mencukupi. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikul hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.